dan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akhwani fi din, a'azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita. Sedikit mengulangi hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu supaya nyambung. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah yushiku wa ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismu. Sebentar lagi akan datang satu zaman yang ada pada manusia ini, la yabqa min al-islam illa ismu, tidak tertinggal dari Islam itu kecuali hanya sekedar nama. Bahkan boleh jadi sesuatu yang bertentangan dengan Islam dilabeli dengan nama Islam. Bank Islam, bank syariah, padahal pengamalannya bukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, nasyid Islami, berbagai macam dilabeli dengan Islam. La haula wa quwwata illa billah. Wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmu. Tidak tertinggal dari Al-Qur'an kecuali tulisannya saja. Masajiduhum 'amirah. Masjid-masjid mereka megah, mewah. Padahal kita dilarang untuk, barakallahu fikum, menghias-hiasi masjid sampai orang terlalaikan karena hiasan itu dari kehusuan salatnya. Kata beliau, wahuwa wahiyya kharabun minal huda, barakallahu fikum, sementara hancur, tidak ada petunjuk di dalamnya. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, ulama-ulama mereka adalah sejelek-jelek manusia di kolong langit ini. Min indihim takhrujul fitnah, dari ulama ini justrunya keluar fitnah. Wabihim ta'ud, dan kembalinya kepada para ulama, ulama usul. Kita telah sampai ke ucapan ini, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Qauluhu ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, yang semestinya ulama itu adalah manusia terbaik. Barakallahu fikum. Ulama ini semestinya manusia terbaik, yang kata Allah Subhanahu wa taala, barakallahu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Barakallahu fikum. Pujian Allah terhadap ulama sangatlah banyak dalam Al-Qur'an. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika berjalannya waktu, berubahnya zaman, bergantinya generasi, orang pun sudah meninggalkan agama ini. Sehingga orang yang dinyatakan ulama, ternyata mereka adalah seburuk-buruk orang. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama mereka adalah manusia paling jeleknya di bawah kolong langit. Lannahum la yaquluna kalimatal haq. Karena ulamanya tidak lagi menyuarakan suara hak. Wa yutabi'una hawan nas, bahkan justru ulamanya mengikuti hawa-hawanya manusia. Apa yang menjadi keinginan manusia itulah yang mereka ikuti. Jadi menurut dia, kapan orang-orang tidak diikuti, khas, kita tidak dapat apa-apa. Subhanallah. Ya karena mereka hanya mendapatkan pemberian dari orang-orang. Barakallahu fikum. Mendapatkan pemberian dari orang dan menggantungkan hidupnya dengan orang. Subhanallah. Baik. Sehingga orang-oranglah yang mengatur, barakallahu fikum, yang mengatur ulama ini. Baik. Ulamanya diundang besar-besaran, diberikan panggung, diberikan uang puluhan juta. Pak Kiai, tolong bicara masalah ini ya, ini ya, masalah kayak gini ya, kayak gini. Didikte ulamanya. Barakallahu fiik. Diarahkan ulamanya untuk membicarakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mengundangnya. Ya, ya begitulah ulama. Kiainya atau apanya lah, atau ustadznya. hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang-orang. Fayuftuna bima yuslihu lahum wala yugdibuna al-mas'ulin. Fayuftuna bima yuslihu lahum. Barakallahu fikum. Maka mereka berfatwa sesuai dengan apa yang menjadikan maslahah untuk diri mereka. Wala yughdibuna al-mas'ulin. Hakata wala yughdibuna al-mas'ulin. Dan mereka tidak, intinya tidak menjadikan orang-orang yang memiliki kedudukan benci terhadap dia. Jadi orang-orang yang memiliki kedudukan. Barakallahu fikum. Ya walaupun terkadang barakallahu fikum orang yang memiliki kedudukan, memiliki kesalahan, penyimpangan, tidak mau disebut-sebutkan kesalahan dan penyimpangannya, tetap dipuji-puji. Barakallahu fikum. Baik. Penguasa yang zalim tetap dinyatakan, oh engkau itu adil, engkau itu baik, engkau itu bagaimana. Wa yatalammasuna lahumur rukhas. Justru ulama ini membuat dan mencari-carikan rukhsah untuk penguasa tersebut atau masyarakat tersebut. Yang intinya membiarkan umat dengan dan tetap bersama kebodohannya. Apalagi kalau ada slogan-slogan, ya biarkan manusia dengan apa yang ada pada mereka. Toh mereka sendiri yang akan mendapatkan akibatnya dan merasakan akibatnya. Sudahlah, tidak perlu kau singgung-singgung yang seperti itu. Ceritalah apalah yang membuat nyaman semua orang lah. Sampaikanlah sesuai dengan apa yang enak-enak di telinga. Tidak perlu cerita ini, tidak perlu cerita dari perkara-perkara yang menjadikan orang takut. Cerita tentang surga dan amal soleh yang menyampaikan kepadanya, cerita tentang neraka dan amal toleh yang menyampaikan kepadanya. Tidak perlu kau cerita tentang hal haram, tidak perlu. Ya, cerita yang baik-baik sajalah, yang sadap mendengar, yang bikin orang tertawa lah. Akhirnya bukan majelis ilmu, tapi majelis apa? Majelis guyonan, tempat orang tertawa, terkekeh-kekeh, terbahak-bahak. Ayah ini yang kayak gini modelnya, yang gampang dan sering diundang. Kalau ustadznya atau kiainya yang menyampaikan apa yang semestinya memang disampaikan, tegas, dah kedua kalinya orang mana sudah jauh itu dia, tak lalu keras dia, sering boleh bakar aturan. Boleh bergerak bagaimana? La haula wa illa billah. Akhirnya ulamanya kayak gini modelnya. Wa idza lamasuna lahum rukhas bi hujjatit tawsi'ati lahum walinnas. Dengan hujjah ini biarkanlah manusia. Dengan keadaan dan kondisi sekarang. Aduh, enggak usahlah repot-repot. Jangan bikin gaduh lah. Jangan bikin masalah. Subhanallah. Baik. Karena kapan dicerita dan diangkat permasalahan ketauhidan, oh sudah. Lainnya sudah ada yang tersinggung lah. Kalau cerita tentang masalah kebid'ahan dan sunnah, kelas. Barakallahu fiikum. Jadi tidak mau disentuh ini. Yang adalah mari kita bertakwa kepada Allah, kita berbuat baik. Cerita ya. Semua orang senang, semua orang tertawa. Barakallahu fikum. Bihujjatit tawsi'ah lahum walinnas. Biarkan orang dengan keadaannya sekarang. Fala yuftunahum bilhaqi wal ilmi sahih. Ulamanya akhirnya, ya ilmunya, ya hanya untuk dia. Itu pun dia tidak amalkan. Dan dia tidak berfatwa memfatwakan kebenaran dan tidak berfatwa di atas ilmu yang benar. Fahum syarru man tahta adimis sama. Kalau ulamanya sudah begini, barakallahu alaikum. Istilahnya bagaimana bisa seorang tabib bisa memberi pengobatan sementara dirinya sendiri sakit? Barakallahu bik. Fahum syarru man tahta adimis sama. Maka akhirnya mereka inilah manusia-manusia yang paling jelek di atas muka bumi. Wa in kana ulama, walaupun mereka berstatus ulama. Barakallahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syabbaha Allahu mithla haula'i bil hamiri wal kilab. Dan Allah telah menyamakan mereka, para ulama usu ini, karena ulama ada ulama ur-rabbani. Baik, dan ada ulama asu. Ulama ar-rabbani adalah ulama yang mengajarkan, yang mempelajari ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Barakallahu fiik. Rabbani dari kata-kata at-tarbiyah. Barakallahu fiikum. Membina, membimbing umat ini. Barakallahu fiikum. Mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata rabbani. Baik. Dari kata-kata tarbiyah. Ulama usu ya, dari katanya saja sudah kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan ulama yang seperti ini, menyamakan mereka seperti keledai dan anjing. Qala ta'ala masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu ashara. Perumpamaan orang-orang yang humilu taurata, yang dibebani atasnya taurat, malam yahmiluma, tapi mereka tidak mengamalkannya, tidak menjalankannya. Kama salil himari yahmilu asfara, sama seperti seekor keledai yang di atas punggungnya itu kitab-kitab yang sangat banyak, besar-besar, tapi dia tidak tahu dan tidak mengamalkan apa yang ada pada kitab-kitab itu. Dia bawa tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tahu tapi tidak mengamalkannya. Maka kondisi ini seperti himar keadaannya. Wa qala ta'ala watlu 'alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fa kana minal ghawin. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawaahu famathalu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Watlu 'alaihim naba' alladhi atainahu ayatina. Ceritakan, sampaikan kepada mereka, wahai Rasul, wahai Muhammad, naba alladzi atainahu ayat, berita tentang seseorang yang kami telah berikan ilmu kepadanya. Atainahu ayatina fansalakha minha, kemudian insalakha, insalakha itu artinya melepaskan, kalau baju, kalau ular yang salih, ular itu dia keluar dari kulitnya, namanya insalakha. Paham barakallahu fikum. Kalau antum lihat barakallahu fikum kambing dikuliti, namanya salah. Dikuliti. Dipisahkan kambing itu dari kulitnya. Hal sama seperti ini. Dia telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia memisahkan diri dari ilmunya. Ini tidak mengamalkannya. Ilmu bukan sajiah dia. Bukan sifat dia, bukan bawaan dia, bukan karakter dia. Barakallahu fikum. Ilmu hanya sekedar barakallahu fikum, ya ilmu tapi tidak ada pengamalannya. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, maka dia pun diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia orang jadi orang-orang yang menyimpang. Taibal giwayat. Walau syi'na larfa'nahu biha, seandainya kami menginginkan, kami angkat dia dengan ilmu tadi, dengan mengamalkannya. Walakinnahu, akan tapi dia yang pengen akhlada ilal ard, dia yang pengen turun ke bawah, rendah, hina, dan dia yang menginginkan untuk mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti huda, petunjuk. Famasaluhu kamasalil kalb, perumpamaan dia itu sama seperti anjing, padahal dia memiliki ilmu. Allah menyerupakan dengan anjing. In tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Engkau apa namanya, mengusik dia, tetap dia menjulur-julurkan lidahnya. Barakallahu fik. Membiarkannya juga tetap begitu. Engkau ingatkan dia atau tidak ingatkan dia, sama saja. Ini namanya ulama usu. Taib, haulaihum syarru man tahta adimis sama. mereka-mereka ini adalah orang yang paling jelek dia di bawah kolong langit. Waqulhu min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud. Dari ulama ussu ini keluar fitnah-fitnah dan kembalinya fitnah ke mereka. Li'annahum yuftuna an-nasa bi'amalihim wa aqwalihim fa yusrifunahum an dinihim. Li'annahum karena mereka para ulama ussu ini yuftuna an-nasa bi'amalihim. Mereka memberi fatwa kepada manusia dengan amalan dia, karena dia tidak beramal dengan petunjuk, maka dia mengatakan kita sendiri, ya kita menurut kita ya subhanallah. Menurut pendapat anak, pendapat dia. Dia berfatwa ke orang-orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ketika dia tidak mengamalkan petunjuk, maka tentunya yang dia amalkan adalah kesesatan. Maka dia berfatwa dengan fatwa kesesatan, berdalil dengan perbuatan dia. Dan dia pun tidak mau dihujat oleh orang. Subhanallah. Wa aqwalihim fayasrifunahum an dinihim. Maka ulama ussu inilah sebagai penyebab orang-orang dipalingkan dari agamanya. Semestinya ketika ada orang datang diberikan fatwa sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan ilmu. Tapi karena dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, maka dia memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan petunjuk, tidak sesuai dengan ilmu. Maka secara otomatis dia mengarahkan orang berpaling dari petunjuk itu sendiri dan ilmu itu sendiri. Yuftunahum bi anna ad-du'a li ghairillahi huwa min ad-din wa huwa alladhi 'alaihi al-muslimun. Coba. Seperti contohnya, yuftuna bi anna ad-du'a li ghairillahi huwa min ad-din. Meminta, memohon kepada selain Allah itu adalah bagian dari agama. Coba lihat wali fulan, coba lihat Syekh Al-Allamah fulan. Dia datang ke kuburan wali fulan, meminta keberkahan, meminta ke subhanallah. Yang semestinya setiap orang bertanya tentang masalah doa dan keberuntungan, ya, dikaitkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Falyastajibu li walyu'minu bi. Baik, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mestinya diarahkan ke sana. Tapi karena dia ulama ussu, diajak diarahkan orang ke kuburan. Ente sakit-sakitan, aduh ente ke kuburan wali fulan ente. Sembuh. Ente kurang lancar rezeki, tapi kuburan wali fulan di sana ente. Napa si fulan orang kaya? Ya dia dulu miskin. Tapi lantaran dia sering-sering ke kuburan wali fulan jadi kaya raya dia. Si fulan itu jadi memiliki kedudukan dan pangkat tinggi. Dulunya cuma rendahan dia. Lantaran dia bolak-balik ke kuburan wali fulan, moncer karirnya dia. Jadi naik terus. Subhanallah. Ini ulama ussu. Wa yansuna qala ar-rasul la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka lupa dengan ucapan Rasulullah, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Subhanallah. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Sesungguhnya orang-orang yang ada sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubur masajida. Maka janganlah kalian jadikan kuburan tempat ibadah. Subhanallah. Kuburan kemudian dibangun sedemikian rupa. Orang salat di situ akhirnya. Orang berdoa di situ, orang baca Quran di situ. Orang bernazar di situ, orang i'tikaf di situ, orang menyembelih. Juga ada tempat yang disiapkan untuk penyembelihan di sisi kuburan. Kuburan dijadikan masjid dan masjid dijadikan kuburan. Masjid yang sungguhnya diramaikan, ditinggalkan, akhirnya terbengkalai, tidak diurus, sama seperti kuburan, sepi. Barakallahu fiikum. Sepi, kuburan sepi, tidak ada orang-orang. Masjidnya sama seperti kuburan, sepi. Tidak ada kegiatan. Masjid yang sungguhnya dijadi kuburan, kuburan dijadikan masjid, diramaikan dengan ibadah. Nah, ini keterbalikan. Ini ulama su kerjanya ini. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Maka sungnya bagi jangan sa'atim. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat sebagai tempat ibadah. Inni anhaakum an dzalik. Sungguh aku melarang kalian dari melakukan itu. Wa ulama ad-dalal asyaddu khataran 'alal muslimin. Ulama sesat ini, ulama usu ini paling bahaya terhadap kaum muslimin sendiri. Li'anna an-nasa yaqtaduna bihin. Karena orang-orang percaya dia, orang-orang mengikuti dia. Wa qad sami'na man yaqulu law kana du'aul hasan wal husain wal badawi syirkan lama sakatal ulama wa dzalik. Sampai kata beliau, sampai kami dengar ada orang mengatakan seandainya berdoa meminta kepada Hasan dan Husain, Badawi dan yang lainnya itu adalah kesyirikan, maka tidak akan tinggal diam ulama si fulan. Justru ulama fulan yang mengajak kita melakukan ini. Subhanallah. Fasarul awam wa katsirun nas fi dimmati haula ulama ad-dallin. Maka jadilah orang awam dan kebanyakan manusia fi dimmah, dalam tanggungan orang-orang ini, ulama yang sesat. Sesat dan menyesatkan. Barakallahu fikum. Inilah akhir zaman nanti, barakallahu fikum. Ada ulama begini modelnya. Tapi barakallahu fikum. Ulama yang merupakan sejelek-jelek manusia di kolong langit lebih berbahaya. Allahu musta'an. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.